Setiap bintang kan memudar, ada masanya kan menghilang. Segala sesuatu ada batasnya, tiada yang abadi di dunia ini. Tangis air mata menghiasi warna sang jiwa. Usah kau bersedih karena segala telah tertulis sebelum tercipta. Seluruh suasana-suasana dan keadaan, dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja, dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Harap akhir yang indah, harap akhir yang indah. Jatuh bangun air mata yang tumpah, air mata yang tumpah, tangis tawa segala sementara. Ya Rabbi, ampuni jiwa yang lelah coba tuh berhenti dan hidup ini. Ya Rabbi, tiadalah tempat di